شُرُورِ أَنفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات أعزني وأعزكم الله kita akan melanjutkan pembahasan beberapa waktu yang lalu tentang manhajus salaf prinsip-prinsipnya ulama salaf ashabul hadis. Pembahasan yang pertama kemarin telah kita bahas bahwasanya sumber untuk mendalami akidah imaniyah atau akidah Islamiyah yaitu bersumberkan Al-Qur'an dan sunnah yang sahihah, kemudian juga ijma'us salaf. Maka insyaallah pembahasan yang berikutnya al-mabhasus tsani oleh mu'allif hafidhullah ta'ala, beliau mengatakan ikhtijajus salaf bis sunnati sahiha mutlaqan. Maka ulama salaf berpegang teguh dengan hadis yang sahih secara mutlak. Mengapa dibahas ini secara khusus padahal sebelumnya bahwasanya manhajut talaqqi untuk menempuh ilmu yaitu Al-Qur'an dan hadis, demikian juga ijma. Lalu di sini pembahasan secara khusus bahwa ulama salaf berpegang teguh dengan hadis yang sahih secara umum. Karena sebagian orang muslim yang menyimpang pemikirannya dari as-sunnah, mereka mengatakan bahwasanya hadis yang sahih tidak bisa menjadi pegangan untuk masalah akidah kecuali hadis itu mutawatir. Sedangkan hadis ahad maka tidak dipakai. Dan ini fitnah bukan hanya pada zaman sekarang. Semenjak hidupnya Al-Imam Bukhari rahimahullah taala membahas masalah ahadisul ahad di dalam kitab Sahih Bukhari. Ini menunjukkan fitnah yang sudah lama tapi tetap dikembangkan oleh orang-orang yang sifatnya mendahulukan hawa nafsunya. Maka dijelaskan di sini oleh mu'allif hafidhullah ta'ala, wadhalika min babil akidah, dalam masalah akidah, bahkan juga masalah yang lainnya, fahum, maknanya ulama sunnah, as-salafus salih la yufarrikuna bainal mutawatiri wal ahad. Mereka ulama salaf tidak membedakan hadis yang mutawatir maupun hadis yang ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sekian banyak yaitu umat Islam dari ahli ilmi dengan tidak terbatas yaitu jumlahnya, dan minimalnya masing-masing generasi adalah 9 orang. Maka ini dinamakan hadis mutawatir. Dan itu yufitu ilmu al-yakin, memberi faedah tentang ilmu yang yakin, tidak ada keraguan dan tidak perlu dibahas lagi fulan itu siapa, fulan itu siapa. Karena hadisnya terlalu banyak orang yang menceritakannya. Namun hadis mutawatir ini jumlahnya sedikit dibandingkan hadis ahad. Sedangkan hadis ahad adalah hadis yang sampai kepada kita semuanya yang bukan mutawatir, yang jumlahnya adalah yaitu kurang dari 9, yaitu dari setiap masing-masing generasi, maka dinamakan hadis ahad. Hadis ahad ini ada bagi 3, yaitu hadis masyhur, yang mana hadis itu diriwayatkan oleh masing-masing generasi 3 ke atas, kemudian juga aziz yang itu diriwayatkan oleh yaitu 2 orang, kemudian juga al-gharib 1. Maka hadis ahad yang diriwayatkan oleh ulama sunnah yang sampai kepada kita sahih maka hukumnya adalah wajib kita jadikan pegangan. Wa ma warata fi kutubihim min al-ahadits allati fiha maqalun. Adapun yang ada di dalam kitab-kitab mereka, itu ahli hadis yang dikatakan hadis itu maqal, maklumnya hadis yang dhaif. Fala yuriduha litaksil, maka tidaklah dijadikan hadis yang dhaif ini sebagai landasan untuk akidah. Ya, karena akidah yaitu diambil dari hadis yang sahih. Naam. Wa innamal istinasi wa yuridunaha bi asanid, ya, tetapi yaitu diungkapkan oleh ulama hadis yaitu untuk pengkhabaran dan juga untuk menyebutkan pula sanad-sanadnya. Namun untuk akidah maka tidak diambil dari hadis yang sahih, dan menurut asal hadis dhaif itu tertolak kecuali di situ ada persyaratan tertentu yang di yaitu sampaikan oleh para ulama hadis. Sekarang berikutnya makna as-sunnah. Karena di sini maknanya ulama salaf berpegang teguh dengan sunnah yang sahihah. Secara mutlak, secara umum, tidak ada muqayyadnya. Maka sunnah menurut lughah wa hiya at-tariq atau as-suluk, jalan yang ditempuh itu makna sunnah. Wasirah dan juga perjalanan. Dan sunnah menurut bahasa jalan yang ditempuhnya ada dua. Ada sunnah yang sayi'ah, jalan yang jelek. Dan ada sunnah yang hasanah, yaitu jalan yang baik. Ini menurut bahasa, beda dengan menurut istilah. Karena mana sunnah adalah jalan yang ditempuh. Nah, jalan itu ada dua. Ada jalan yang baik dan ada jalan yang buruk. Berdasarkan ayat dari surat Ali Imran ayat nomor 137, bahwa makna sunnah menurut bahasa mempunyai makna dua. Yang mana Allah berfirman, qad khalat min qablikum sunanun, telah lewat sebelummu, yaitu sunnah-sunnah, maknanya jalan-jalan. Fasiru fil ardi, maka berjalanlah kamu di permukaan bumi. Fanduru kaifa kana aqibatul mukadzibin, maka perhatikan bagaimana hukumannya untuk orang-orang yang mendustakan. Di sini disebutkan kaifa kana aqibatul mukadzibin, maknanya menempuh sunnah yang sayyi'ah. Qala Zujaj, berkata Zujaj, wal makna al-sunnah, naam, wa makna al-sunnah fa khudifa al-mudhaf, yaitu ahlu al-sunan. Fa khudifa al-mudhaf, maka di buang di sini al-mudhafnya, jadi ahlu. Jadi sunan adalah jalan-jalan. Kalau ahlu sunnah menurut istilah bukan lagi digunakan kecuali untuk yang baik. Adapun dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan sunnah menurut bahasanya ada dua. Maka beliau bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanah, barang siapa yang menempuh jalan di dalam Islam ini jalan yang baik. Dan ini bukan alasan untuk orang ahli bid'ah yang mengatakan bahwasanya bid'ah hasanah, tidak. Karena makna sanna adalah man salakah, yang menempuh jalan, bukan man ibtada'ah. Barang siapa yang di dalam Islam dia menempuh jalan yang baik, falahu ajruha, maka dia mendapatkan pahalanya. Fasunnah hasanah di sini adalah sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lafdun, secara lafadznya au makna. Wa ajru man amila biha ba'dahu min khairi ayyam kusa min ujurihim syai'. Dan orang yang memberi contoh sunnah yang baik ini dia akan mendapatkan pahala. Semisal orang yang mengamalkannya tanpa dikurangi pahala orang yang mengamalkan. Oleh karena itu ayyuhal ikhwah wal akhwat, hendaknya kita memberi contoh sunnah yang baik. Karena apabila kita berwudu menurut sunnah, ada orang yang mengikuti wudu kita, kita mendapatkan pahala semisal orang berwudu itu. Kalau kita sholat, sholat kita sesuai dengan sunnah, ada orang yang melirik kita, meniru sholat kita karena mereka itu orang awam dan diikuti, Salat yang baik ini kita akan mendapatkan pahala semisal orang yang menirunya tanpa dikurangi pahala orang yang meniru. Selanjutnya, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Dan barang siapa yang menempuh di dalam Islam ini jalan yang jelek, ini bukan bid'ah. Karena bid'ah ada sendiri, man yakni man badda'a. Di sini man sanna kana alaihi wizruha, dia mendapatkan dosa. Upayakan kita tidak bicara dan juga tidak berbuat yang itu bicara yang jelek atau perbuatan yang jelek. Dikhawatirkan ada orang yang meniru kita. Kemudian juga wa wizru man amila biha man ba'dahu min ghairi ayyan kusa min awzarihim syai'. Maka dia juga akan mendapatkan dosa semisal orang yang menirunya tanpa dikurangi dosa orang meniru yang melakukan kemaksiatan ini. Inilah bahayanya orang yang melakukan kejahatan ketika ditiru oleh orang. Jadi menunjukkan tidak boleh kita mengkhabarkan kejahatan ini lewat yaitu surat kabar atau yang lainnya. Karena suatu saat kejahatan itu akan ditiru oleh manusia. Maka yang menyebarkan dia mendapatkan dosa. Karena akan ditiru. Kecuali kalau menyebarkannya ada hikmah tertentu. Memberi yaitu peringatan agar orang sifatnya tidak jatuh kepada perbuatan dosa tersebut. Namun seperti pelakuan orang melakukan zina diragakan, mencuri diragakan, maka ini memberi contoh bagaimana orang itu berhasil mencuri, maka diharamkan karena ini masuk dalam man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Maka kembali makna sunnah menurut bahasa adalah jalan yang ditempuh. Ada kalanya baik dan ada juga kalanya jelek. Sekarang kita bahas makna sunnah fil istilah. Karena pemakaian sunnah ini banyak sekali. As-sunnah menurut istilah ma nukila 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan ma nukila 'anillahi, tapi ma nukila 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au wasfin khuluqiyyin au khalqiyyin. Maka makna sunnah menurut istilah ahli hadis di sini yaitu yang dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu sabdanya karena kita wajib mengikuti beliau, atau amalnya yang itu untuk umatnya bukan kekhususan untuk beliau, atau penetapan beliau ketika melihat sahabatnya beramal soleh, atau akhlak beliau yang mulia, maka ini adalah sunnah. Inilah yang dimaksudkan oleh muallif hafizhahullah taala ikhtijaj salaf fis sunnati sahihah mutlaqah. Maka ulama salaf berpegang teguh berdalil dengan hadis yang sahih. Jadi as-sunnah menurut ahli hadis adalah yang disandarkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, baik itu sabdanya atau amal perbuatannya yang itu untuk umatnya, atau penetapan ketika beliau melihat sahabatnya beramal soleh, atau juga akhlaknya. Ada penistilah sunnah, penggunanya banyak sekali. Ada kalanya sunnah itu lawannya bid'ah. Oh, mereka itu ahli sunnah, bukan ahli bid'ah. Dan ada kalanya sunnah ini digunakan pula mencakup Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Sebagaimana beliau bersabda, "Faman rahiba an sunnati falaysa minni." Maksud di situ adalah Al-Qur'an dan juga sunnahnya Rasulullah dan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada kalanya sunnah ini yaitu menurut ahli fikih yaitu mempunyai makna amal yang dibawa wajib, yaitu sunnah namanya mustahabbah an-nadbu. Yang mana seperti sholat sunnah, lain dengan sholat wajib, sedekah sunnah, siam sunnah. Namun yang menjadi pembahasan di sini, ikhtijaz salaf bisunnah namanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu berkenaan dengan ucapannya, perbuatannya atau penetapannya. Dan karena hadis ini lain dengan Al-Quran. Al-Quran nukila ilayna bitawatuh. Quran disampai kepada kita dengan mutawatir, dengan jumlah yang banyak sekali menyampaikannya, sehingga tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian dijelaskan pula oleh mu'alif Hafidhul Ta'ala, wassunnah minal wahyi. Sunnah itu bagian daripada wahyu Allah Ta'ala. Alladhi takaffalallahu bihifdhihi min khaisul jumlah yamana, yani Allah Ta'ala, yaitu menjamin untuk penjagaan sunnah ini secara jumlah. Namun Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, itu khusus untuk Al-Qur'an, tidak masuk di dalam hadis. Wallah alam bisawab, masuk dalam hadis yang sahih, karena kita tidak menjumpai kitab pada zaman sekarang yang dijaga oleh Allah Ta'ala melainkan dua kitab, yaitu kitab Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala ada orang yang memalsu hadis, segera ada orang yang membenarkannya, segera ada orang yang merantasnya. Tatkala Al-Qur'an itu ada cetakan yang keliru, segera banyak yaitu orang yang mengetahui. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an dan hadis dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja hadis ada yang dhaif, yang lemah, dan itu dijelaskan oleh para ulama sunnah untuk mengetahuinya. Dan juga bukti keberadaan hadis ini telah dijaga oleh Allah Ta'ala dengan Allah Ta'ala memberi hidayah kepada kepada hambanya yang beriman, menjaganya pula sanadnya. Bahkan ada kitab Rijalul Hadis. Ini menunjukkan bahwasanya hadis Rasulullah SAW adalah wahyu yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Wa yatin sabu ila Rasul sallallahu alaihi wasallam min jihatil munshi li alfadhiha. Hadis ini dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sisi mewujudkan lafadznya atau redaksinya dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Amma ma'aniha fa hiya min Allahi azza wa jalla. Adapun makna hadis adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah bedanya Al-Qur'an, kalau arukan lafzan wa makna min Allah. Makanya yuta'abbadu bitilawatihi. Dinilainya ibadah orang baca Al-Qur'an. Satu huruf yang dibaca dalam Al-Qur'an ini 10 pahala minimalnya. Berbeda dengan orang baca hadis, karena hadis lafadznya bukan yuta'abbad bitilawatihi, nama hadza munsi'u minar rasuli sallallahu alaihi wasallam amma ma'nahu minallahi ta'ala. Imma ayunzila biha Jibril alaihi salam, ada kalanya Jibril alaihi salam yang menurunkan wahyu ini berupa hadis ini. Namun lafadznya dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Au yulhimuhu iyyaha manaman, atau Allah Ta'ala beri ilham kepada beliau pada saat tidurnya. Inilah bedanya Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu pada awal turunnya ayat Al-Quran, beliau melarang para sahabatnya untuk menulis hadis agar tidak bercampur antara Al-Quran dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aw ayajtahida biqaulin aw fi'lin, atau beliau beristihad dalam ucapannya atau fi'liyahnya. Ini sebagaimana keterangan dijelaskan oleh Al-Imam Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat. Wa hadzal ijtihadu imma ayyukirrahu Allah alaihi. Ijtihad ini ada kalanya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fayarju ila haqiqatil mahdi wahyi, sehingga kembali kepada hakikatnya itu adalah wahyu. Aw la yukirru fayunabbihu ila shawab, atau Allah taala tidak menetapkannya. Ijtihadnya ini menurut pendapat Al-Imam Syatibi rahimahullah taala, sehingga yang Allah taala mengingatkan yaitu beliau sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ini yakni diingatkan kepada yang benar. Adapun dalil, kita wajib berpegang kepada hadis yang sahih. Kita tidak beda-bedakan hadis itu ahadkah atau hadis itu mutawatir, baik masalah urusan akidah atau yang lainnya, karena tidak ada penjelasan kalau akidah harus mutawatir. Kalau selain akidah maka ibadah boleh ahad, maka itu hanya ucapan manusia, itu hanya hawa nafsu. Karena Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman membahas masalah akidah dan ibadah muamalat satu orang. Dan itu bukti demikian juga Rasulullah SAW satu orang menyampaikan akidah. Dan juga saksi untuk masalah urusan ibadah satu cukup. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Merupakan hadis yang gharib. Hanya beliau menjelaskan innamal amalu bin niat. Dan itu membahas masalah akidah. Karena niat hubungannya adalah dengan hati. Ada pendalil dari Al-Quran wajibnya kita menerima sunnah ini secara mutlak. Tidak milih-milih yang mutawatir fil akidah diambil. Kemudian yang ahad fil akidah kemudian dilempar. Bukan. Dengan dasar ayat dari surat An-Najm ayat nomor 3 sampai 4. Maka Allah berfirman, وَمَا يَمْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. Bukanlah beliau sallallahu alaihi wasallam bicara dengan hawa nafsunya, keinginannya, in huwa illa wahyu yuha, tetapi itu adalah wahyu yang diwahyukan. Ini menunjukkan bahwasanya sunnahnya beliau yang sampai kepada kita dengan cahaya itu dengan rawi yang sahih, hadis sahih, maka itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita wajib mengikutinya. Karena Allah mengatakan wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada rasulnya, baik yang sampai kepada kita mutawatir atau tidak. Yang jelas harus sahih, yang sampai kepada kita hadis itu sahih, terpenuhi 5 syarat maka wajib ditaatinya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalil yang lain. Beliau bersabda, ala inni utitul kitaba wa mislahu ma'ah. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan juga Abu Dawud, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ketahuilah saya ini dikaruniai oleh Allah ta'ala berupa Al-Kitab yaitu Al-Quran, wa mislahu dan semisal kitab yaitu hadis. Dan ini menunjukkan bahwasanya hadis adalah bagian pegangan kita kaum muslimin secara mutlak. Karena Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul. Kedua-duanya ada kalimat wa atti'u. Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah taala yaitu Al-Qur'an. Wa atti'ur rasul, dan taatlah kepada hadis beliau sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih. Dan tidak dibedakan di situ hadis itu mutawatir atau ahad. Ini perlunya kita fahami, akidah yang sampai kepada kita apabila dari Al-Quran maupun hadis yang sahih, walaupun hadis itu ahad bukan mutawatir, maka kita wajib yaitu mengimani dan menerimanya. Qala Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Ihkam li Ibnu Hazm, fasakha anna kalama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullahu min at-tini wahyun min indillahi azza wa jalla la syakka fi dhalika. Maka benarlah bahwasanya sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya ini membahas bagian daripada tin. Sabdanya beliau adalah bagian daripada tin, wahyun yang Allah taala wahyukan kepadanya. Tidak ada keraguan di dalamnya, la raiba fi wala khilafa baina ahadin min dzalika fi dzalika min ahli sunnah was syariah. Para ulama bahasa Arab dan juga ilmu syariat tidak berselisih dalam hal ini, bahwa hadis beliau bagian daripada din, yaitu wahyu Allah taala yang Allah jelaskan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Fa anna kulla wahyin nazala min indillah ta'ala fa huwa dzikrun munazzal. Maka semua wahyu yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala maka itu adalah disebut munazzal, turun. Wal maksud bis sunnati sahihah di sini oleh ayat tadi Al-Mu'allif rahmatullah ta'ala, al-akhadisul makbula dunal marduda, hadis yang sifatnya makbul bukan hati yang ditolak. Hati makbul itu antaranya yaitu sahih li dhatihi, sahih dengan dirinya. Dan juga ada sahih li ghairi, sahih karena yang lain. Dan juga ada yang hasan li dhatihi, yaitu hasan li dhatihi karena daya ingatan yang menyampaikan ada kekurangan sedikit. Kalau hati sahih yang sempurna ingatannya, hafalannya. Dan juga hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan li ghairihi maknanya hadis dhaif yang itu bukan sebab karena dusta, bukan karena banyak salahnya, dan bukan karena pelupa, tapi karena ada hal tertentu yang sifatnya lupa, yaitu sedikit atau kesalahan sedikit, namun di situ banyak jumlahnya dan juga ada pendukung dari ayat Al-Quran yang membenarkan isi hadis itu, dan juga dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ada hadis yang sahih yang sepadan seperti itu, maka diangkatnya hadis dhaif yang sifatnya bukan dhaif yang sangat ini menjadi hasan li ghairi. Itulah namanya hadisul makbul. Tentunya yang sahih li dhati itu lebih kuat daripada yang sesudahnya. Selanjutnya pula hujjatus sunnah. Wa makna anna sunnata hujjatun, adapun makna sunnah ini hujjah, ay annaha masdarun litasyri' wa talaqqit din. Maksudnya al-hadis ini adalah merupakan sumber untuk mengetahui syariat Allah Ta'ala, dan juga untuk mendapatkan kita din. Yalzamu ittiba'uha, maka wajib mengikuti sunnah ini, hadis ini. Wa yakfuru jahiduha, dan menjadi kafir orang yang mengingkarinya. Orang mengingkari hadis ahad yang disahkan adalah kufur. Karena Allah mengatakan ma yujadilu fi ayatillahi illa alladziina kafaru. Tidaklah yang membantah ayat-ayat Allah melainkan orang kafir. Tidaklah yang membantah hadis beliau karena hadis beliau adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala dengan syarat sampai pada kita, yaitu hadis yang sahih. Wa taqumu bil hujjatu, dan dengan sunnah ini tegaklah hujjah. Kalau orang belum menjumpai Al-Quran atau tidak menjumpai dalil dari Al-Quran, tetapi menjumpai hati yang sahih walaupun gharib, maka wajib berpegang dengannya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk memperjelas makna Al-Quran. Litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim, agar kamu wahai Nabi memberi penjelasan kepada manusia ayat yang turun ini. Kebutuhan Al-Quran, keterangan dari hadis lebih banyak, sedangkan hadis tidak butuh diterangkan oleh Al-Quran. Karena Allah Ta'ala menyuruh Nabi-Nya, dan banyak di dalam Al-Quran sebenarnya mujmal. Seperti wa aqimus shalah, dirikanlah salat, perinciannya tidak dijelaskan. Dijelaskan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bantahan pula terhadap orang Quraniyun yang mencukupkan dirinya dengan dalil Quran, tapi hadis tidak mau. Jadi orang ingkar hadis itu ada dua macam. Yang paling pokoknya, ingkar semuanya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya berpegang dengan Al-Quran. Orang mengingkari hadis Rasulullah Sallam, dia mengingkari Al-Quran. Karena Allah Ta'ala di dalam kalamnya Al-Quran menyuruh kita berpegang kepada sunnah. Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada rasulnya berarti hadisnya beliau, maka dia berarti taat kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Nabi, kalau kamu menyenangi Allah Ta'ala, cinta pada Allah Ta'ala, maka ikutilah sunnahku. Allah Ta'ala berfirman ma ataakum rasulu fakhudhuh. Allah mengatakan ma ataakum rasul, dan apa didatangkan oleh Rasulullah SAW maka ambillah, laksanakan. Wa manahakum anhu fantahu, maka apa yang dilarang oleh Allah ala beliau maka tinggalkan. Dan masih banyak ayatnya. Bahkan beliau bersumpah fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Demi Rabbmu, Allah Ta'ala bicara, belumlah mereka beriman sampai mereka ini berhukum kepadamu wahai Nabi. Yuhakimuka. Nah, bukan yuhakimul Quran. Yuhakimuka berhukum kepada wahai Nabi fima sajara bainahum, dalam hal yang mereka perselisihkan. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan wajibnya kita berpegang kepada hati yang sahih, tidak milih-milih hadis mutawatir kah atau hadis itu ahad. Selagi hati yang sampai kepada kita dinyatakan oleh ulama Rasul. Maka Allah berfirman, hai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah Ta'ala dan juara mutlak. Karena Allah Ta'ala tidak memerintah kepada kita kecuali perintahnya baik. Dan juga larangannya wajib kita tinggalkan. Karena larangan yang Allah Ta'ala sampaikan kepada kita semuanya, larangan yang sangat bahaya jika dilanggar. Demikian juga ketaatan kita kepada Rasulullah SAW, ketaatan yang mutlak. Karena Allah mengatakan wati'ur rasul. Dan di situ di ada kalimat dan yang menunjukkan al-ishtirak fit ta'ah, dan karena Allah Ta'ala yang menjelaskan. Taatlah kamu kepada Allah Ta'ala yaitu dengan kitabnya. Taatlah kamu kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu dengan hadisnya. Adapun al-ishtirak seperti masyiat tidak boleh. Masya Allah wa syi'ta tidak diperkenankan. Nah, karena Allah Ta'ala mengatakan wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Tidaklah kamu wahai manusia bisa berkehendak kecuali dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Namun seperti ketaatan kita kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya itu atas perintah Allah. Musyaraka fit ta'ah bukan musyaraka fil ibadah. Amma al ibadah adapun ibadah khusus untuk Allah Ta'ala. Adapun beliau adalah wajib kita mengikutinya. Al ittiba'. Adapun taat wajib kita kepada Allah Ta'ala dan juga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala al-'allama Ibnu al-Qayyim al-Jauzi rahimahullah Ta'ala, fa amara Ta'ala bi ta'atihi. Maka Allah Ta'ala memerintah agar kita taat kepadanya, kepada Allah. Wa ta'ata Rasulihi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa 'atal fi'la i'laman bi anna ta'ata ar-rasul na'am tajibu istiqlalan min ghairi gharadin ma amara Allah min ghairi 'ardi ma amara bihi min al-'alal kitab. Ini menunjukkan ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketaatan yang tersendiri. Tidak harus dipaparkan ini hadisnya ini ada halnya dari Al-Quran apa tidak. Ya, itu makna yakni la min khairi ardi ma amarallahu bihi min al-kitab. Jadi dengan pendapat orang kita harus yaitu membanding dulu. Ketika pendapat orang ini ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah kita berpegang. Tapi hadis beliau kita tidak membandingnya dengan Al-Quran. Karena hadis beliau adalah wahyu. Sebagaimana Al-Quran wahyu, maka apa yang disampaikan oleh beliau tidak disampaikan dalam Al-Quran wajib kita mentaati. Karena kalimat wa'ati ur-rasul menunjukkan istiqlal, yaitu berdiri sendiri. Bal idza umira wajabat ta'atuhu mutlaqan sawa'an kana ma amara bi fil kitab aw lam yakun fi. Bahkan tatkala kita diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib kita mentaatinya. Baik perintah itu ada di dalam Al-Qur'an atau hanya ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu utiyal kitaba wa mislahu ma'a. Karena beliau mendapatkan dari Allah Ta'ala karunia berupa kitab dan juga semisal kitab itu sendiri yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalil yang lain sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi yaitu dalam surat An-Nisa ayat nomor 25, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Maka demi Rabbmu, ini maknanya Allah Ta'ala bersumpah dengan menyebut dirinya, menunjukkan pentingnya perkara yang disumpah ini. Belumlah mereka itu beriman, maknanya tidak sempurna iman mereka. Hatta yuhakimuka, bukan yuhakimu Al-Quran, tapi hatta yuhakimuka, sehingga mereka berhukum kepadamu. Adapun hukumnya beliau, ada kalinya diambil dari wahyu Allah yaitu Al-Quran, dan ada kalinya dari hati yang sahih. Hima syajara bainam, dalam hal yang mereka perselisihkan. Summa la yajitu fi anfusihim kharaja mimma qadaita. Kemudian mereka yang berhukum kepadamu wahai Nabi tidak merasa berat di dalam hatinya atas keputusanmu. Wa yusallimu taslima, dan juga menerima dengan baik hati. Ini pula dalil yang menunjukkan wajibnya kita mengayah itu berpegang teguh masalah urusan akidah atau ibadah atau muamalah atau akhlak dengan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutlak. Wa khadzara ta'ala min mukhalafati amrihi nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga beliau ya, dan juga Allah Ta'ala mengingatkan kita tidak boleh kita menyelisih yaitu sunnahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat nomor 63, falyakhdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah waspada. Ya, orang itu mengambil yaitu perhatian yang kuat. Orang-orang, siapa yang disuruh waspada ini? Orang-orang yang menyimpang dari amrihi amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya Allah Ta'ala? Antusibahum fitnah. Akan ditimpa mereka itu fitnah. Ulama sunnah mengatakan seperti Imam Ahmad yaitu asyirku. Maka orang yang menyelisih sunnahnya Rasulullah SAW akan jatuh kepada syirik. Makanya orang ahli bid'ah dia menyelisih sunnahnya beliau sallallahu alaihi wasallam banyak kesyirikan yang mereka lakukan. Au yusibahum adzabun alim, atau Allah memberikan siksaan mereka dengan azab yang sangat pedih. Ya dan bilan dalik. Kemudian juga dalil dari surat yaitu An-Nur ayat nomor 54, wa ma'at atakum rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ini bukan surat Nur ini. Wa ma atakum rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ambillah, berpeganglah. Dan apa yang dilarang oleh beliau baik ini yaitu ahad maupun mutawatir, wajibnya kita berpegang kepada sunnahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Allah Ta'ala berfirman pula yaitu dalam surat ini tadi terbalik, Al-Khasr tadi mestinya untuk wa ma'atakum rasulu fakhudhu. Ayat berikutnya wa in tuti'u tahtadu. Wa in tuti'uhu tahtadu. An-Nur ayat nomor 54 insyaAllah. Jika kamu taat kepada Rasulullah SAW berarti kamu mendapatkan petunjuk. Wa ma'ala rasuli illa al-balahul mubin. Tidak ada kewajiban untuk utusan Allah Ta'ala yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan menyampaikan belaka. Yang memberi petunjuk adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menyampaikan petunjuk adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah berfirman, "Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Engkau ya Nabi yaitu menyampaikan petunjuk manusia kepada jalan yang lurus. Al-adillatu minas sunnah, adapun dalil dari sunnah banyak sekali. Itu tadi dari Al-Quran, wajibnya kita berpegang teguh kepada sunnahnya beliau sallallahu alaihi wasallam, baik dalam masalah akidah maupun muamal maupun ibadah atau semua yang menjadi urusan hidup kita. Karena Allah Ta'ala menjelaskan wa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Dan ini juga dalil dari Al-Quran. Sungguh telah, yaitu ada pada diri orang mukmin, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri taulat yang paling baik. Maka suri taulat yang beliau termasuk akhlak beliau, ucapan beliau, fi'liyah beliau dan takrir beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini dijelaskan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, La alfayanna ahadukum muttaki'an ala arikatihi yatihil amru mimma amartu bihi aw nahaitu anhu fayaqulu la atri Ma wajadna fi kitabillahi ittaba'nahu. Wa hadis riwayat Ahmad dan juga Abu Dawud dan Tirmidzi dan juga disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala. Ini menunjukkan pula tidaklah salah seorang di antara kamu menjumpai yang mana duduk di tempat duduknya, ya, kemudian datang perintah ini kepadanya dariku, yang mana aku perintahkan kepadanya, atau datang kepada si dia larangan dariku, lalu dia mengatakan saya tidak tahu, dan dia mengatakan yang penting dari Al-Quran maka saya ikutinya, yang dari selain Al-Quran saya tinggalkan, maka ini adalah tidaklah orang itu beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak lagi dalil, yaitu dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasidin al-mahdiin min ba'di, kamu wajib mengikuti sunnahku dan juga sunnah sahabatku. Maka mengikuti sunnahku adalah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencakup pula yaitu Al-Qur'an. Wa sunnah sahabat maknanya keterangan dari sahabat radhiyallahu anhu. Al-adilla min asari salaf. Al-waktu insyaallah. Waqikum. Baik. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bersumber dari Abdullah bin Mas'ud semoga Allah taala meridainya. Qala la'anallahu al-washimati wal mustawshimati. Allah melaknat yaitu orang yang menatuh. Yang menatuh badannya, dan juga melaknat orang yang minta ditatuh. Wan namisati wal mutanammisati. Dan juga Allah melaknat pula orang yang mencukur alis. Ini biasanya wanita. Dan juga orang yang minta dicukur alisnya. Dilaknat. Wal mutafallijati lil khusni. Dan juga orang yang meratakan giginya. Memangur yang meratakan giginya supaya giginya itu sama. Ya, diratakannya. Antara gigi tarinya, gigi serinya dan juga yang lainnya. Wal mughayyirati khalqillah. Dan juga yang merubah ciptaan Allah. Nah, dipasang itu palsu, rambut palsu atau yang lainnya. Qala balagha dzalika imra'atun min Bani Asad. Berita ini sampai kepada wanita dari Bani Asad. Yuqalu laha Ummu Ya'qub, namanya Ummu Ya'qub. Wa kanat taqra'ul Qur'an, dan dia ini Ummu Ya'qub ini sering baca Al-Qur'an. Fa'atatuhu, maka datang kepadanya. Fa'qalat, ma khatisu balagoni anka. Apa ini khatis yang kau sampaikan kepadaku ini? Annaka la'antal wasimati wal mustawsimati wal mutanammisati wal mutafallijati lil khusni al mughayyirati khalqillah. Kenapa kalian melaknat orang-orang yang sifatnya menatuh dan minta ditatuh? Dan orang-orang yang sifatnya menyukur alisnya, bulu matanya dan juga yang lainnya. Dan juga orang-orang meratakan giginya. Yang mana wanita itu ingin, ya, wanita itu merubah dari ketentuan Allah. Faqala Abdullah. Wa mali la'anu man la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa saya tidak melaknat orang yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini bolehnya melaknat yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa fi kitabillah. Sedangkan itu ada di dalam kitab Allah. Faqalatil mar'atu, maka berkata Ummu Ya'qub ini karena dia membaca Al-Qur'an. Laqad qara'tu ma baina lawhai al-mushafi fama wajadtuhu. Saya sudah membaca Al-Qur'an mulai dari awal sampai akhir. Dari mulai pembukanya sampai akhirnya. Fama wajatuhu, lalu saya tidak menjumpainya. Faqala, maka jawabnya Abdullah. Apakanya lain kunti qara'tihi faqad wajadtihi. Kalau memang kamu itu memang membacanya, maka kamu akan menjumpainya. Bukankah Allah berfirman, wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. maka apa yang didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh beliau maka tinggalkanlah. Maka beliau melarang wanita itu mencukur bulu alisnya, melarang pula laki-laki wanita menato dan juga minta ditato, melarang pula orang itu meratakan giginya. Adapun gigi yang sakit atau ada madarat boleh, yaitu diambilnya atau dibetulkan karena sifatnya membahayakan. Adapun gigi yang harus diratakan satu sama lain, apalagi dikawat yang lainnya, maka ini adalah merubah, yang itu adalah dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayol ikhwa hadha alladhi yumkinu an yani nakru alaikum bihadhal kitab wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallama bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.